yang harus kulakukan hari ini. Malas untuk menyapa, malas untuk bahagia, malas untuk setiap hari aku hanya tidur mendengkur di kasur. Berjuang, malas untuk mencari uang, malas bergaul dengan orang yang menginginkan kebebasan, namun menenggelamkan jiwanya. Dan